perbedaan status setiap insan di muka bumi ini, itu juga merupakan fitnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan kaya. Ada pula yang ditakdirkan dia fakir, miskin. Satu sama lain sebagai fitnah. Yang kaya fitnah bagi yang miskin, yang miskin fitnah bagi yang kaya. Di dunia ini ada orang-orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang-orang yang jahil. Maka sang alim fitnah bagi sang jahil. Yang jahil fitnah bagi sang alim. Dan demikian seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Al-Furqan ayat ke-20. Dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Atas biru, apakah mau bersabar? Kalau kita membuka tafsir ayat ini, barakallahu fikum, maka ternyata maknanya adalah seperti yang saya utarakan di atas. Hitnatun nasi bin nas bikhtilafi ahwalihim min faqrin wa ghina wa sihhatin wa marad. Fitnah sebagian orang dengan sebagian yang lain dengan ragam kondisi dan keadaan yang mereka hadapi, kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakit dan segala macamnya, itu merupakan fitnah. Orang sehat fitnah bagi yang sakit fitnah bagi yang sehat, yang kaya fitnah bagi yang miskin, miskin fitnah bagi yang kaya, yang pandai fitnah bagi yang jahil juga fitnah bagi yang alim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Maka berarti rahimatina azzaakumullah, fitnah itu ada di mana-mana di sekitar kita, kita rasakan setiap harinya, kita jalani setiap harinya, kita lalui setiap harinya. Tidak mungkin terlepas sedikit pun daripadanya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan satu konsep, satu mauqif untuk bisa melalui berbagai macam fitnah yang ada dengan selamat. Allah mengatakan atas birun, apa kamu mau sabar? Maka barang siapa yang bersabar, maka selamat dari berbagai macam fitnah yang ada. Namun barang siapa yang tidak sabar, maka dia terjerembab dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang tercela. Bahkan yang menurut Rasulullah, apa yang kita rasakan selama ini, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, kelonggaran-kelonggaran yang kita rasakan, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada yang kita rasakan, baik kenikmatan duniawiyah, apalagi kenikmatan ukhrawiyah, itu semuanya adalah fitnah dari Allah Azza wa Jalla bagi kita. Perkara-perkara yang tidak kita sukai, perkara-perkara yang kita benci, dalam bentuk sakit, rezeki yang sempit, usaha yang selalu gagal, dan segala macamnya. Apalagi perkara-perkara menyakitkan yang berkaitan dengan agama kita, penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya, itu juga merupakan fitnah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan perkara-perkara jelek dan dengan perkara-perkara baik sebagai fitnah bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Yang namanya asyar, segala sesuatu yang tidak kita sukai, Seperti yang terangkan tadi, sakit, kesempitan hidup, rezeki yang enggak lancar, kondisi risau, galau, musibah-musibah yang menimpa kita, apalagi berkaitan dengan agama, penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya. Itu merupakan fitnah bagi kita semuanya. Apakah kita mau kembali kepada Allah Azza wa Jal, mensikapinya dengan sikap yang syar'i ataukah tidak? Kita bisa bersabar ataukah tidak dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah tadi? Sementara al-khair, segala sesuatu yang sesuai dengan selera kita, yang kita sukai, yang kita cintai, kesehatan, kenikmatan, rezeki yang lapang, usaha yang lancar, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita alami, barakallahu fikum, itu merupakan perkara khair, fitnah bagi kita semuanya. Apakah kita bisa bersyukur ketika mendapatkan berbagai macam kelapangan-kelapangan tadi, mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tadi? Apakah bisa istiqamah di atas hidayah yang Allah berikan kepada kita ataukah tidak? Fitnah. Sehingga ikhwanatina azzaakumullah, satu hal yang perlu kita sadari, tatkala kita berbicara masalah fitnah, yang harus disadari ikhwanatina azzaakumullah, fitnah itu sesuatu yang Allah tetapkan pasti menimpa masing-masing kita yang hidup di muka bumi, selalu bersama-sama kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian. Siapapun yang di sekitar kita, apapun yang ada pada kita, itu semuanya adalah fitnah dari Allah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, khanatin azakumullah, kalimat fitnah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, asal makna fitnah ialah al-ikhtibar. Aslul fitnah al-ikhtibar. Asal makna fitnah ialah ujian, cobaan. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Azhari dan juga yang lainnya, seperti Ibnu Mandzur dalam Nisanul Arab, ketika menjelaskan tentang makna fitnah ini, mereka mengatakan, jumau makna al-fitnah al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Poros makna fitnah ialah ibtila, adanya bala-bala dari Allah, adanya imtihan, ujian-ujian dari Allah, adanya ikhtibar, cobaan-cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah asal makna fitnah. Dikarenakan fitnah itu maknanya demikian, maka otomatis menimpa semua orang. Otomatis setiap orang akan mengalaminya, akan menjalaninya. Dan itu setiap hari dalam kehidupan dia. Sebagaimana yang diutarakan dalam beberapa ayat yang saya bacakan di atas. Ini perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian ikhwan fillah azzaakumullah, kalimat fitnah setelah itu mengalami pengembangan makna. Bukan semata-mata cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalami pengembangan makna. Dijelaskan, dinukil dalam Fathul Bari, disebutkan kalimat fitnah yang asal maknanya adalah ikhtibar, thumma istu'milat fima akhrajathul mihnat wal ikhtibar ilal makruh. Kemudian kalimat fitnah itu digunakan untuk menjelaskan perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang tidak disukai, buah daripada ujian-ujian tadi. Hasil dari perkara hasil dari ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jal, dari perkara-perkara yang enggak disukai, itu yang namanya fitnah. Kemudian setelah itu berkembang lagi maknanya, summa utliqat ala kulli makruhin au ayilin ilaihi kal kufri wal ismi wat tahriqi wal fadhihati wal fujuri wa ghairi dzalik. Kemudian setelah itu kalimat fitnah digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan segala sesuatu yang tidak disuka. Itu fitnah. Apapun bentuknya. Segala sesuatu yang tidak disuka. Perkara yang makruh, yang dibenci. Itu fitnah. Atau sesuatu yang kembali kepada perkara yang dibenci tadi. Dicontohkan seperti kekufuran. Kufur itu fitnah. Dicontohkan seperti perkara dosa dan kemaksiatan. Dosa, maksiat, fitnah. Dicontohkan lagi seperti at-tahriq. Tahriq, kebakaran ya. Kebakaran ya. Bencana-bencana dan segala macamnya. Dicontohkan lagi semacam al-fadhihah. Terbongkarnya. Kaiban-kaiban. Celah-celah. Cacat yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan juga al-fujur, tindakan-tindakan kefajiran, kefasikan-kefasikan, dan yang semisal itu dikatakan sebagai fitnah. Sehingga makna fitnah kemudian barakallahu fikum semakin meluas dan semakin meluas, meliputi perkara-perkara besar yang menimpa umat ini, baik yang menimpa individu-individunya atau yang menimpa semua pihak, yang menimpa semua lapisan masyarakat, bahkan menimpa sebuah bangsa dan negara, dikatakan sebagai al-fitnatul ammah. Hadirin rahimakumullah, kalau mau kita sensus bentuk-bentuk dan ragam-ragam fitnah yang bakal menimpa seorang hamba, baik secara individual atau yang skalanya nasional, ini cukup banyak. Dan sudah semenjak zaman dahulu kala, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita akan terjadinya berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa arba, katanya Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, ashrafan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil madinah. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menaiki satu benteng batu dari benteng-benteng batu di kota Madinah, tempat yang tinggi. Faqala, kemudian beliau berkata, hal tarawna ma ara, apakah kalian wahai para sahabatku melihat apa yang sekarang ini aku lihat? Beliau memberitakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Sebuah penggambaran yang mengerikan barakallahu fikum. Rasul menggambarkan fitnah itu jatuh, berjatuhan sebagaimana air hujan berjatuhan. Fitnah itu deras sebagaimana air hujan juga deras. Fitnah itu menimpa apa saja dan siapa saja, sebagaimana hujan juga menimpa apa saja dan siapa saja. Hadirin azakumullah, yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pada masa hidupnya beliau. Beliau masih hidup, belum wafat. Di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beliau sudah memberitakan kepada para sahabat apa yang beliau saksikan dari tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela rumah-rumah sahabat, seperti tempat jatuhnya air hujan. Lalu bagaimana kiranya barakallahu fikum masa yang setelahnya? Bagaimana kiranya pula masa-masa yang lebih jauh lagi? Bagaimana pula kiranya di zaman kita sekarang ini? Mungkin lebih dahsyat lagi, dan pasti akan lebih dahsyat lagi, lebih deras lagi. Fitnah-fitnah itu turun di tengah-tengah umat. Dan memang demikianlah yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan fitnah yang bakal menimpa umatnya. Rasul menyatakan, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya." Kata Rasul, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir, atau sorenya dia mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Kita resapi riwayat ini, fanafitina azakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan kalimat fitnah di sini, beliau sebutkan dalam bentuk jamak fitanan. Bukan fitnatan, tapi fitanan. Fitan, bentuk jamak yang menggambarkan betapa banyaknya fitnah itu. Kathratul fitan, banyak dan beragam fitnah itu. Dan Rasul dalam riwayat ini menyebutkan kalimat fitan dalam bentuk isim nakirah dengan tanda tanwin fitanan. Menggambarkan yang namanya nakirah tidak jelas. Menggambarkan kepada kita barakallahu fikum fitnah yang sangat banyak tadi. Samar. Tidak jelas. Jarang orang yang tahu. Jarang orang yang bisa memahami itu fitnah. Ditambah lagi penggambaran berikutnya yang beliau sampaikan, kaqita'il lailil mudhlim, fitnah yang banyak yang samar itu seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Kalimat kita, potongan-potongan serpihan-serpihan menggambarkan kepada kita barakallahu fikum istimrariyatul fitan. Fitnah itu sifatnya istimrar, terjadi berkesinambungan, silih berganti, berdatangan. Satu fitnah datang, satu serpian datang, terangkat, muncul serpian yang berikutnya, terangkat, muncul serpian yang berikutnya lagi, terangkat, dan demikian seterusnya. Silih berganti datangnya fitnah. Istimrar, berkesinambungan, dan terus terjadi yang namanya fitnah. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya serpian-serpian itu seperti serpian-serpian malam yang gelap. Dikatakan malam gelap, samar, mencekam, menegangkan, dahsyat. Dan sifatnya fitnah itu barakallahu fikum semakin lama semakin mencekam, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin pekat. Sebagaimana malam hari, di awal malam masih ramai banyak orang, mulai lebih malam mulai sepi, semakin malam, semakin sunyi, semakin larut, semakin pekat. Begitu pula yang namanya fitnah. Ditambah lagi barakallahu fikum, beritanya Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang banyaknya korban-korban fitnah. Begitu cepat orang itu berubah, begitu susah orang itu istiqomah. Fitnah memakan korban, bukan hanya orang yang tadinya saleh jadi fasik, bukan hanya orang yang tadinya sunni jadi hizbi, tetapi lebih daripada itu, yang tadinya dia mukmin jadi kafir. Rasul mengatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari dia mukmin, sorenya sudah kafir. Hitungannya bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bukan hitungan pekan, bukan hitungan hari, tapi hitungannya jam. Pagi mukmin, sore telah kafir. Sore mukmin, paginya telah kafir. Itu penggambaran sebuah fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam, memakan banyak korban. Rasul menyebutkan di akhir hadis, sebab orang tadi begitu cepat berubah, susah untuk istiqamah. Beliau mengatakan, ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Sehingga fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnatun ammah. Fitnah yang umum, ikhwan. Deras, besar, dahsyat, samar, dan terus menerus terjadi. Akan kita sebutkan beberapa bentuk fitnah yang perlu untuk kita waspadai supaya kita terselamatkan dari fitnah-fitnah tadi dan jangan menjadi korban-korban fitnah yang tercela. Kita mulai dengan fitnah-fitnah yang menimpa individu-individu kita. Nanti kita susul dengan fitnah yang menimpa kebanyakan umat. Di antara fitnah barakallahu fikum, yang menimpa masing-masing kita, sesuatu yang Allah jadikan dicintai oleh masing-masing kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah kepada kita mencintai fitnah ini. Mencintai fitnah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu mencari fitnah ini. Sesuatu ini hijau, sedap dipandang. Sesuatu ini manis, enak dirasa. Lezat, nikmat, membuat orang ketagihan. Tapi dia adalah fitnah. Barakallahu fikum. Fitnah yang dimaksud ialah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah fitnah harta. Fitnah harta. Betul kan yang saya sampaikan di awal? Sesuatu yang kita cintai. Sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang selalu kita cari. Sesuatu yang hijau, sedap dipandang, enak disandang, sedap dirasa, lezat dan nikmat. Tetapi itu adalah fitnah, kata Rasulullah SAW. Allahul Musta'an. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kita akan fitnah yang satu ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama amwalukum wa awladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah. Dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Perhatikan di sini Allah menggunakan kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab ada tuhasrin. Yang mengandung makna pembatasan. Harta kamu itu hanya fitnah. Anak kamu itu hanya fitnah. Yakni ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu diuji dengan harta benda. Kamu diuji dengan anak-anak yang kamu miliki. Luar biasa. Dalam ayat yang lainnya, tadi di At-Taghabun. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang fitrah kita terkait dengan yang satu ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah mengatakan telah dihias-hiasi bagi umat manusia ini kecintaan kepada syahwat dalam bentuk wanita, anak-anak, dan harta benda yang melimpah ruah dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda yang gagah, dan segala macamnya itu. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita itu senang dengan yang satu ini. Jadi disebutkan dalam Ali Imran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, menjelaskan tentang kondisi umat manusia pada umumnya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Hubban jamma. Bukan semata-mata hub cinta, tapi hubban jamma, kecintaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Luar biasa. Yang kita cintai ini ternyata fitnah. Dinaskan dalam Al-Quran sebagai fitnah. Dinaskan dalam hatinya Rasul sebagai fitnah. Yang selama ini kita cari. Yang kita cari adalah fitnah. Yani harta sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh. Kalau sudah bicara ayat-ayat dan hadis-hadis yang semacam ini, jadi malas syugul. Jadi malas untuk mencari maisha. Yang sedang menggelar dagangannya, langsung tutup muka. menggelar fitnah. Barakallahu fikum. Karamatillahi azakumullah. Harta benda itu akan menjadi fitnah yang sangat mengerikan bagi pemiliknya. Membinasakan orang yang memiliki dan mencarinya. Apabila pemiliknya terjatuh pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apabila dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta benda itu. Dia menghalalkan semua cara dan upaya. Dia mencari harta dari semua arah, semua pintu. Dengan tanpa peduli apakah itu perkara yang halal atau perkara yang haram. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram." Akan datang suatu masa, akan datang pada umat manusia ini suatu masa, seseorang tidak lagi peduli apa yang dia ambil dari harta itu, apakah dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram. Tak peduli, yang penting dapat harta. Sebagian mereka sudah ada yang menyatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Allahu musta'an. Maka kalau seperti itu kejadiannya, harta itu sebagai fitnah yang membinasakan pemiliknya dan pencarinya. Keadaan yang kedua ialah apabila seseorang itu sampai pada tingkat memiliki sifat al-hirsu alal mal, ambisi untuk mengejar harta, ambisi untuk memperbanyak harta. Hirs itu bukan semata-mata senang, bukan semata-mata suka, tapi sudah melampaui kalimat cinta. Suka, cinta, sangat suka, sangat cinta, sampai pada tingkatan ambisi untuk meraihnya, ambisi untuk mengumpulkannya, ambisi untuk mengejarnya. Harus. Kalau bahasanya orang Jawa, keranjingan dunia. Keranjingan harta. Sundanya apa ya Pak? Cirebon Sunda bukan Jawa. Hah? Segitulah ya. Barakallahu fikum. Khamidina azakumullah. Kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkatan al-hirs, maka dunia itu akan menghancurkan dia. Bahkan tidak semata-mata menghancurkan dunianya, tapi menghancurkan agamanya, menghancurkan akidahnya. Ambisi kalian untuk mengejar harta itu sama dengan serigala lapar. Yang ditawari atau yang di depannya ada daging domba yang siap disantap. Serigala yang lapar mendapati yang semacam itu, maka akan kelihatan ambisinya, kelihatan rakusnya, kelihatan serakahnya, kelihatan cintanya. Begitu pula seseorang ketika mendapati pada dirinya sifat al-hirs alal mal, ambisi untuk meraih harta, ngelihat harta itu sampai ngiler, liurnya itu berjujuran, matanya terbelalak hijau. Dia terkam, dia ambil sebanyak-banyaknya dengan rakus, dengan serakah, dengan penuh cinta. Jangan sampai ada orang lain yang mendapatkannya. Itu penggambarannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hati rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad imma laysa fi sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan madzibani ja'iani ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf lidinih. Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak daripada ambisi seseorang untuk meraih harta dan tahta yang merusak agamanya. Di sini ada dua ambisi, tapi UUD, ujung-ujungnya dunia. Ada ambisi meraih harta, ada ambisi meraih tahta. Umumnya kalau sudah ada yang satu, kepingin yang lain. Kalau harta sudah dia dapatkan, bosan dengan harta, carinya tahta. Makanya digabungkan dalam riwayat ini. Dua ambisi ini barakallahu fikum diibaratkan oleh Rasulullah alaihi wasallam seperti dua ekor serigala lapar. Dzibani ja'iani. Dua serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba. Serigala paling suka dengan daging domba. Lapar. Dua ekor lagi dilepaskan di sekawanan domba. Disebutkan dalam riwayat yang lain, laisalah ra'iyah, tidak ada pengembalanya. Itu kalau dua serigala dilepaskan ke domba-domba tadi, barakallahu fikum, antum akan menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Antum saksikan serigalanya itu, sudah, liurnya sudah turun semua itu. Kepengin melahap semua di depannya. Ingin memakan semua domba-domba tadi. Oh, dia lapar. Dia dilepaskan. Allahul Musta'an. Antum akan menyaksikan domba-domba itu menjadi sasaran empuk. Dihabiskan. Dicabik-cabik. Dimakan. Dihancurkan. Pemandangannya sangat mengerikan para keluarga. Antum tidak bakal tega menyaksikan domba-domba tadi. Hancur semua. Begitu pula barakallahu fikum ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta. Bedanya kalau serigala itu menghancurkan fisik-fisik domba tadi. Paling polnya nyawanya melayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ambisi harta dan tahta, ternyata yang binasa itu adalah agamanya. Lidini. Ambisi harta itu akan membinasakan agama seseorang. Ambisi tahta juga akan membinasakan agama seseorang. Merusak akidahmu, merusak imanmu, merusak ibadahmu, merusak keyakinanmu, merusak segala sesuatu dari agama kamu ini. Lebih merusak daripada serigala-serigala tadi yang lapar-lapar. Kalau sudah seperti ini kenyataannya, maka dunia itu menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Orang-orang yang semacam inilah yang menjadi korban-korban fitnah. Yang semacam inilah yang mudah goyang dengan sekali terpaan fitnah yang melanda. Orang semacam inilah yang susah untuk istiqomah di atas al-haq wal-hidayah. Orang-orang semacam inilah yang dikatakan Rasul yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ketika dunia itu, ketika orang itu sudah mendapatkan sifat ambisi mengejar dunia. Keadaan yang ketiga, harta itu akan menjadi malapetaka fitnah bagi pemilik dan pencarinya. Apabila harta itu melalaikan dia dari zikrullah, melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, melalaikan dia dari beramal saleh lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya di Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang yang merugi dunia akhirat. Diingatkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian semangat memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta, hingga kalian ziarah kubur. Ada yang memaknakan itu semua akan bisa hilang dengan ziarah kubur, ingat mati. Ada yang memaknakan hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk kuburan, yakni kamu mati. Ini poin yang ketiga. Harta benda itu akan menjadi malapetaka membinasakan pemiliknya atau pencarinya ketika dia terlalaikan dari zikrullah dengan sebab harta, memiliki harta, mencari harta. Ini yang harus diwaspadai, barakallahu fikum. Sebab ini terjadi dan banyak terjadi di kalangan kita. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Ujian yang sangat besar ketika justru harta itu datang di saat-saat kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling gampang, orang jualan es dawet. Atau apalagi yang di sini, Evan? Yang segar-segar di musim panas seperti ini. Umumnya orang beli es seperti itu bukan di pagi hari, bukan di malam hari, tetapi siang hari. Dan mereka seolah-olah merasakan kenikmatan yang lebih ketika meminum es tadi di tengah hari. Dari kesibukan dia, yang ini sibuk di pasar, yang ini sibuk di sawah, ini sibuk di kantor dan segala macamnya di siang hari. Kepinginnya seger-seger. Mereka berbondong-bondong datang kepada seseorang yang mendorong gerobak esnya tadi itu. Ingin membeli esnya, dikatakan es dawetnya kok enak. Es cincaunya kok enak. Es oyennya kok enak. Es campurnya kok enak. Es buahnya kok enak. Ujian bagi siapa ya? Ujian bagi yang jual es tadi. Dagangannya bisa banyak pembeli ketika azan zuhur dikumandangkan. Ya Allah, ya Rabb. Dari tadi dia keliling-keliling dari mulai jam 9 pagi. 1-2 yang beli anak-anak kecil. Begitu menjelang zuhur, dia standby di sebuah tempat yang strategis, datang semua orang antri untuk menikmati esnya dia tadi. Wah, Sibuk dia meladeni pembelinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan di masjid Dia Usunnah. Telepon ini. Azan. Masya Allah. Jangan lupa Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, harta kalian, dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Allah mengingatkan, Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dia adalah orang yang merugi. Bayangan dia, rugi apa Ustaz? Lah ini lagi untung-untungnya, lagi banyak-banyaknya pembeli. Ya ikhwan, kerugian di sini, kerugian duniawi, dan yang lebih penting kerugian ukhrawi. Antum kalau mempercayai ayat ini, antum harus tahu bahwasanya harta itu tadi yang kamu dapatkan dengan cara lalai dari zikrullah, lebih sibuk dengan suhulnya kamu, usaha kamu tadi, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kamu dapatkan itu tidak barokah. Kamu dapatkan dengan cara melanggar perintah agama. Sudah dipanggil di masjid-masjidnya kaum muslimin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maksudnya al falah huna. Untung itu di sini Ustaz, bukan hayya 'alal falah tadi itu di sini Ustaz. Sudah sekian banyak mangkok ini Ustaz. Ratusan mangkok. Dikalkulasi, anggap semangkok itu 10.000 rupiah untungnya. Sudah sekian 100.000 dalam sehari Ustaz. Bayangkan kalau sebulan, sekian juta. Kalau setahun, sekian puluh juta. 10 tahun. La haula wa la quwata illa billah. Allah mengatakan ya akhi, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat semacam itu, merekalah orang-orang yang merugi. Hati-hati, harta benda yang kamu miliki itu nanti bisa menjadi bumerang bagi dirimu. Akan menjadi sebab binasanya agamamu. Kerugian pada akhiratmu. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kukut. Terkukut ya? Kukut. Maaf Bapak-Bapak ya. Kita ketemu lagi ba'da sholat. Sementara dawet saya tutup. Nanti saya buka setelah selesai sholat zuhur. Terima kasih banyak. Dorong lagi. Menuju ke masjid. Orang pada melongo semua. Bapak ini aneh. Dikasih rezeki lari. Tidak, rezeki saya ala Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ngasih rezeki bagi saya. Kalau Allah mudahkan rezeki bagi saya, tak akan lari rezeki dikejar. Barakallahu fikum. Saya mau sholat dulu Pak ya. Kalau Bapak mau, fadhol sama saya sholat di masjid Dhiyaus Sunnah. Sholli dengan tenang, diambil air wudu dengan khusyuk, melaksanakan sholat qabliyah zuhur, menunggu imam, disempatkan untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon kelapangan rezeki, kelancaran usaha, dawetnya laris. Di antaranya, kan gitu ya. Sholat zuhur dengan tenang, dengan khusyuk, wa ba'dahu zikir, dengan tenang, dengan khusyuk, tidak kupu-kupu, ditunggu banyak orang tadi. Ba'diyah dia kerjakan dengan tenang, sudah. Dia selesaikan hajatnya semua tadi itu Masya Allah. Keluar dari masjid. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah mengatakan fadlun minallah. Ketika sudah selesai salat, maka silakan pertebaran di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah, rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu. Keluar lagi. Begitu keluar dari masjid Dhiyaus Sunnah ini, loh, kok sepi? Itu godaan lagi ya. fitnah lagi bagi antum. Tapi orang yang punya iman kepada Allah Azza wa Jalla akan mengatakan, man taraka syai'an lillah awwabahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik daripada ini. Dan yang lebih baik, ya ikhwan, agamamu terjaga, ibadahmu terjaga, imanmu terjaga, keistiqomahan kamu terjaga, hidayah dari Allah selalu kamu pegang dan kamu rasakan, ketenteraman hati kamu rasakan, dan insyaallah rezeki kita bakal habis. Usaha kembali. Insyaallah akan dikasih rezeki yang lapang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi khanatina azakumullah yang seperti ini jarang. Jarang. Umumnya orang tadi itu al-falaha huna. Yang ini sibuk syukur dengan es dawetnya, ini syukur di tokonya, ini syukur di kantornya, ini syukur di pelabuhannya, ini syukur di mana-mana semuanya. Sibuk dengan syukurnya masing-masing. Seakan-akan panggilan hayya ala sholah, hayya ala al-falah, tidak ada nilainya di sisi dia. Padahal semuanya barakallahu fikum akan menghancurkan dia, akan membuat dia menjadi orang yang merugi dunia akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Keadaan yang keempat. Mohon maaf saya rinci, dikarenakan kebanyakan kita adalah orang-orang yang terlibat dalam usaha harta. Semua orang terlibat dalam perkara harta benda ini. Sehingga dirinci supaya kita mewaspadai fitnah harta. Keadaan yang keempat. Yang membuat harta itu menjadi petaka bagi pemiliknya atau pencari. Ialah ketika orang itu terjatuh pada sifat al-munafasah. Al-munafasa. Persaingan untuk mendapatkan harta. Berlomba-lomba untuk meraih harta. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk harta. Munafasa itu ada konotasi yang jelek. Persaingan yang tidak sehat. Tujuannya adalah yang paling banyak hartanya. Yang paling luas rezekinya. Yang paling sukses. Orang yang paling kaya di tempatnya. Al-munafasah. Ini akan menghancurkan kalian. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia memberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain untuk mendatangkan upeti-upeti orang Bahrain. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang Bahrain, damai dengan syarat mereka menyerahkan upeti kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul menunjuk pada waktu itu Al-Ala ibn al-Hadrami sebagai amirnya. Rasul mengutus Abu Ubaidah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Datanglah Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa harta yang sangat banyak dari Bahrain. Disebutkan para sahabat Ansor mendengar kabar kedatangan Abu Ubaidah ini. Maka mereka pun dengan sengaja sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat subuh, beliau berpaling menghadap ke arah para sahabatnya. Tiba-tiba masing-masing dari mereka menampilkan dirinya di depan Rasul, menampakkan dirinya supaya kelihatan Rasul. Masya Allah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Ketika Rasul melihat mereka, beliau tersenyum. Faqala, dan beliau mengatakan, "Adhunnukum qad sami'tum anna Abu Ubaidah taqad ja'a bi syai'." Saya duga, saya kira kalian sudah mendengar berita rupanya. Abu Ubaidah membawa sesuatu harta. Mereka mengatakan, "Ajal ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petuahnya, memberikan ujangannya kepada mereka. Beliau mengatakan fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dengan harta ini. Silakan kamu bercita-cita yang membahagiakan kalian dengan harta ini. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum antum sata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tetapi yang saya khawatirkan adalah dihamparkan, dicurahkan, dilimpahkan dunia ini kepada kalian sebagaimana dahulu dilimpahkan pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya kalian akan munafasah, berlomba-lomba, bersaing, saling menjegal untuk mendapatkan yang namanya harta tadi sebagaimana umat-umat dahulu juga demikian. Maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jangan khawatir kere. Bukan itu yang dikhawatirkan Rasul menimpa kalian. Tapi yang dikhawatirkan ketika harta itu melimpah, barakallah. Masing-masing kita akhirnya terjatuh pada sikap munafasah. Ini yang dilarang. Sikap munafasah. Akhirnya dunia pun membinasakan kita. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ardi." Sungguh aku telah diberi oleh Allah Azza wa Jal perbendaharaan-perbendaharaan, kunci-kunci bumi. Dikasih dunia dan harta yang melimpah. Beliau mengatakan, wa inni wallahi, dan sungguh aku demi Allah, ma akhafu ba'di an tusyriku, saya tidak khawatir kalian syirik sepeninggalku. Bukan itu yang khawatirkan. Walakin akhafu antana fasufiha. Tapi yang saya khawatirkan, kalian itu berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tadi. Bayangkan ya, disederajatkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak khawatir kamu syirik. Tapi yang dikhawatirkan Rasul adalah kalian berlomba-lomba bersaing, saling jegal menjegal, jatuh menjatuhkan dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya dunia. Binasa kalian kalau terjadi yang namanya al-munafasah. Barakallahu fikum. Maka ya fanatikin azakumullah, carilah harta. Itu perkara yang dianjurkan dalam agama. Carilah rezeki. Itu merupakan perintah syar'i. Tapi jangan sampai terjatuh pada satu perkara dari perkara-perkara yang dibawakan tadi. Itu semua akan membinasakan kita. Harta itu akan berbuah menjadi fitnah, petaka bagi kita semua yang menghancurkan dunia kita, menghancurkan agama. Ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kita akan fitnah dunia ini. Dikarenakan sekali lagi, semua kita itu dikasih oleh Allah Azza wa Jal fitrah cinta dunia. Apa yang kita cintai itu merupakan fitnah bila tidak digunakan pada semestinya. Dan satu hal lagi yang penting untuk disampaikan di sini, barakallahu fikum. Sebab orang itu terjatuh dalam fitnah besar, sebab orang itu terjatuh dalam fitnah yang sangat dahsyat, yang memporak-porandakan akidahnya dan agamanya, ialah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ketika Rasulullah SAW memberitakan fitnah yang demikian dahsyat tadi, beliau menyebutkan sebab orang menyimpang ialah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Perkara yang lainnya lagi, barakallahu fikum. fitnah dunia itu tidak semata-mata menimpa orang-orang awam. Tidak hanya menimpa orang-orang jahil. Orang yang awam, yang tidak peduli agama. Ya sedikit banyak wajar. Dikarenakan keawamannya, dikarenakan kejahilannya. Satu hal yang perlu diingat dan diwanti-wanti barakallahu fikum adalah fitnah dunia ini, fitnah harta ini barakallahu fikum adalah fitnah yang banyak memakan korban dari kalangan orang-orang yang punya ilmu. Memakan korban orang-orang yang mengerti syariat. Memakan korban orang-orang yang faham agama. Ini yang lebih mengerikan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Waslu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Allazi atainahu ayatina, orang-orang yang dikasih anugerah ilmu oleh Allah mengerti tentang ayat-ayat-Nya, bukan orang jahil, bukan orang awam. Tapi orang yang mengerti ayat, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti syariat. Fansalakha minha. Ternyata dia meninggalkan ayat-ayatku tadi. Keluar melesat dari ayat-ayat tadi. Fa'asba'ahu syaitan. Akhirnya dia pun dibuntuti oleh syaitan. Menjadi pengikutnya syaitan. Fakana minal ghawin. Maka akhirnya dia pun menyimpang. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tapi sebab dia menyimpang, kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dua sebab. Dia menyimpang dikarenakan dia telah menghujam ke dalam perut bumi. Dan dia mengikuti hawa nafsu. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan tentang ayat ini. Menjelaskan apa maknanya akhlada ilal ardi. Dia menyatakan pengertian akhlada ilal ardi ialah dia telah terjangkiti penyakit hubbud dunia. Penyakit cinta dunia. Sangat-sangat cinta dunia. Ambisi dunia. Digambarkan seperti orang yang masuk dalam perutnya bumi. Jadi bukan cuma di atasnya doang. Masuk ke dalamnya. Dia terkena yang namanya cinta dunia. Dan untuk perhatikan di sini ikhwan. Ketika Allah menyebutkan sebab yang kali pertama. Yang pertama kali Allah sebutkan ialah urusan dunia. Syahwatul dunia. Dia menyimpang dikarenakan mencintai harta. Terkena penyakit yang namanya cinta harta. Syahwat. Baru kemudian wattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang itu kayak kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Yang keras? Perumpamaan dia kata Allah seperti anjing. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur, melet. Kalau kamu biarkan dia, lidahnya menjulur, melet juga. Yakni orang yang menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dengan sebab dunia, itu orang yang rendah, orang yang hina, sebagaimana anjing, hewan yang paling rendah, yang paling hina. Yang pertama. Dan orang yang demikian keadaannya barakallahu fikum tidak akan mudah untuk berubah. Antum kasih nasihat ataukah tidak, antum kasih ayat ataukah tidak, walaupun kamu kasih dia puluhan ayat, puluhan hadis menasihati dia, tidak akan bergeming dari keadaan dia. Sebagaimana anjing dalam semua keadaannya pasti menjulurkan lidahnya. Kamu gendong, kamu biarkan, kamu tuntun, kamu tendang, kamu lempar, semuanya dalam posisi yang sama, menjulurkan lidahnya alias melet. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa ya ikhwan, ini menimpa orang-orang yang ngerti ayat, ngerti syariat, ngerti Quran, ngerti sunnah. Hati-hati. Di antara sebab penyimpangan barakallahu fikum ialah ketika ambisi dia tertuju pada dunia. Hah? Namanya UUD, ujung-ujungnya dunia. Anda perhatikan orang-orang yang menyimpang-menyimpang di dalam dakwah ilallah ini. Di usud punya usud, yang kali pertama adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Setelah itu ditunggangi oleh berbagai macam syubhat-syubhat, hawa nafsu, hawa nafsu, ittifaul hawa dan segala macam. Hati-hati. Bahaya. Maka waspadai yang namanya harta ini barakallahu fikum. Supaya kita selamat dari fitnah harta, maka yang kita cari adalah harta yang halal, thayyib. Jangan mencari harta yang haram atau yang syubhat. Kemudian kita cari sesuai dengan batas kemampuan kita, tidak sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki sikap ambisi. Jangan sampai kita munafasah, bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Kita mencari sebagaimana normalnya orang mencari. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla akan dunia kita. Selebihnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beramal saleh. Lillahi ta'ala tabarakallah. Lillahi ta'ala barakallahu fikum. Ini yang pertama. Nah iya. Semakin lama semakin panas ya. Keringatnya semakin mengucur. Enaknya apa ya, Pak? Enak apa ya, Pak? Akhirnya kepikiran tadi. Enak juga makan es dawet ya. Barakallahu fikum. Namanya. Ini yang pertama, fitnatul mal. Dan jangan lupa fitnah ini akan dihadapi oleh masing-masing kita. Tak terkecuali. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan individu kita, fitnah yang di sekitar kita. Yang berikutnya ialah fitnatul aulad. Fitnah anak. Anak itu merupakan harta kita semuanya. Namun barakallahu fikum disendirikan. Dikarenakan orang itu, dikarenakan kecintaannya kepada anak, menghantarkan dia kepada pintu-pintu fitnah yang membinasakan dia. Dalam beberapa ayat yang tadi kita bacakan terkait dengan fitnah harta, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan fitnah anak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Di dalam ayat yang lain, juga di At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada dari sebagian anak-anak kita ini menjadi musuh bagi kita. Kita harus mewaspadai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada dari sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Jadi musuh ya. Kalau kita melihat dalam tafsir ayat ini, kita akan mendapati barakallahu fikum beberapa kondisi dan keadaan anak itu menjadi musuh bagi kita. Istri menjadi musuh bagi kita. Yang pertama ialah apabila anak-anak kita melalaikan kita dari beramal saleh. Atas nama anak, amal saleh dia tinggalkan. Atas nama anak, ibadah dia korbankan. Lalai dari zikrullah, lalai dari amal saleh dengan alasan anak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Pengertian aduwwal lakum ay yamna'ukum 'anil 'amali shalih, mencegah kalian dari beramal saleh. Yang kedua, apabila anak itu menjadi sebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran dari Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Yahmilu ar-rajula ala ma'siyati rabbih. Mendorong seseorang untuk bermaksiat kepada Rabb-nya. Atas nama anak, larangan-larangan diterjang. Atas nama anak, maksiat-maksiat dikerjakan. Dalam rangka mencintai anak, rela untuk menyimpang. Maka anak yang semacam ini, barakallahu fikum, adalah musuh bagi kita. Yang wajib kita waspadai. Dan merupakan fitnah yang menghancurkan diri kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, dan dia hasan li ghairihi. Datang dari beberapa orang sahabat. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang anak, "Al-waladu thamratul qulub." Yang namanya anak itu buah hati. Sangat kita cintai. Beliau mengatakan, "Wa innamahum mahzanatun majbanatun mabkhalah." Padahal sesungguhnya mereka-mereka ini adalah mahzanah wa majbanah wa mabkhalah. Anak itu akan menjadi fitnah bagi kita ketika menjerumuskan kita pada tiga perkara ini tadi. Mahzanah, membuat kita sedih selalu. Memikirkan anak kita, sedih selalu. Mengurusi anak-anak kita. Majbanah, membuat kita penakut. Tidak mau berkorban atau berjuang untuk kepentingan fisabilillah. Mabkhalah, membuat kita bakhil. Tidak bisa mengeluarkan harta, membelanjakan harta untuk kepentingan fisabilillah. Kalau ini yang terjadi, maka anak itu barakallahu fikum menjadi fitnah bagi kita, sebagai musuh bagi kita. Maka camkan baik-baik, jangan sampai anak yang merupakan buah hati kita sebagai fitnah yang membinasakan kita pula, barakallahu fikum, jangan menjadi musuh-musuh dalam selimut. Maka prinsip kita ialah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah imaniyah, dengan tarbiyah akidah. Barakallahu fikum. Ditambah lagi fitnah yang berikutnya, barakallahu fikum, ialah fitnatun nisa, fitnah wanita. Barakallahu fikum. Fitnah harta, fitnah anak, fitnah wanita. Ini satu kesatuan, klop. Harta, tahta, anak, wanita. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fidda ila akhir ayat. Telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat, wanita, anak-anak, dan harta benda yang melimpah, emas, perak, dan segala macam. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pemimpin, khalifah di dunia ini. "Fayanzura kaifa ta'malun." Untuk Allah melihat bagaimana amal-amal kalian. "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Maka waspadailah dunia, waspadalah terhadap kaum wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa." Sebab fitnah pertama yang menimpa Bani Israil pada wanita. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Fitnah yang paling membahayakan, yang paling mengerikan bagi kaum laki-laki, fitnah wanita. Wanita itu disifati sebagai makhluk yang kurang agama, kurang akal. Naqisatu aqlin wa din. Tetapi barakallahu fikum, fitnahnya itu sangat dahsyat. Bisa menggoyangkan keteguhan jiwa laki-laki yang soleh. Makar dan tipu daya kaum wanita sangat besar. Allah mengatakan, "Inna kaidahunna azim." Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangat besar. Hadirin azakumullah, seseorang mungkin bisa tegar ketika dihadapkan dengan fitnah-fitnah, syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam dakwahnya. Ada syubhat-syubhat dari orang-orang kufar, dia bantah semuanya. Kokoh. Ketika muncul syubhat-syubhat dari orang-orang yang menyimpang, dari ahlul bid'ah, dari hizbiyin, dengan gagah berani dia tampil dalam daurahnya, dalam muhadharahnya, meruntuhkan syubhat hizbiyin. Tiarap semuanya. Nah, barakallahu fikum. Tetapi belum tentu orang yang sekokoh itu bisa kokoh dan bisa teguh ketika dihadapkan oleh fitnah, fitnah wanita. Barakallahu fikum. Yang ditarik itu bukan cuma tangan Anda, tapi yang ditarik itu adalah hati Anda. Ketika panah-panah wanita ini sudah menghujam dan mengenai hati Anda dan jiwa Anda, maka Anda akan mengalami sebuah penyakit mengerikan yang namanya hubbun nisa, cinta wanita. Kalau sudah terkena penyakit yang satu ini, katanya sebagian pepatah orang, ada yang mengatakan sebagian hadis, Hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu itu membutakan dan membuat kamu tuli. Sudah buta mata, buta hati, tuli telinga ketika sudah terkena panah-panah kaum wanita. Keteguhan dia, kekokohan dia dalam menghadapi berbagai macam syubhatnya orang-orang kafir, syubhatnya kaum munafikin, syubhatnya hizbiyin. Luluh. Cair. Tak berdaya di hadapan makar-makar kaum wanita. Iya, Pak, ya. Barakallahu fikum. Dalam sejarah barakallahu fikum betapa banyak orang-orang yang dulunya dikenal sunni, dikenal memiliki salafatun fiddin, keteguhan dalam perkara agama, bahkan termasuk ulama. Hadis bertekuk lutut di hadapan perempuan yang sudah menjadi obsesi dia semenjak lama. Sebut saja seseorang yang bernama Imran ibn Hifan. Pada masa dahulu, pada masa Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia dahulu dikenal sebagai ahli hadis. Bahkan disebutkan periwayatannya dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Mutaba'ul Syawahid. Begitu dia terobsesi dengan seorang wanita, kena panah, mematikan seorang wanita, hatinya ditahan, dipenjara oleh wanita tadi. Yang terbayang di benak dia adalah perempuan tadi. Itu namanya obsesi untuk mendapatkan perempuan. Ternyata perempuan tadi, barakallahu fikum, bukan wanita yang polos. Wanita yang memiliki pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Yang sangat memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sekali lagi, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu membuat buta, membuat tuli. Maka dia pun mendapatkan perempuan tadi. Dan diuntal miring, katanya orang Malang ya. Diuntal miring sama perempuan tadi. Bertekuk lutut di depan dia. Keteguhan dia di atas sunnah, ilmu dia tentang hadisnya Rasul. Semuanya leleh. K.O. di depan perempuan tadi. Ikut dan termakan pemahaman khawarij. Sampai pada tingkat dia memuji orang-orang yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Na'udzubillahi dzalik. Apa dalilnya ya, Pak? Atas nama cinta. Barakallahu fikum. Atas nama cinta kepada perempuan yang dia idam-idamkan. Akidah dia jual. Sunnah dia jual. Ilmu dia lepaskan. Bahkan dalam sejarah masa lalu, pada masa-masa futuhat Islamiyah, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memenangkan wilayah-wilayah kufar menjadi wilayah-wilayah kaum muslimin, banyak kisah disebutkan di sana. Sebagian mujahidin menjadi kafir dengan sebab wanita. Anda bisa lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Cuma saya lupa ya kan dalam perang yang mana ini. Yang jelas dalam peperangan yang sangat dahsyat. Pengepungan-pengepungan benteng yang sangat lama. Barakallahu fikum. Alhasil gitu ya. Meringkas waktu. Meringkas kisah. Alhasil barakallahu fikum. Di antara mujahidin tadi. Ketika sedang mengepung benteng Kufah. Subhanallah. Suatu kali naik di atas benteng tadi seorang gadis cantik. Wanita cantik. Ternyata dia adalah putri dari raja tersebut. Hai, pengen tahu siapa sih yang mengepung dia ini? Naik ke atas. Begitu ada makhluk Allah yang indah ini tampil. Salah satu dari mujahidin tadi yang sedang mengepung menyaksikan pemandangan yang sedemikian indah. Langsung terkena panah-panah fitnah wanita tadi. Menghujam dalam hatinya. Terobsesi untuk mendapatkan perempuan yang satu ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, engkau enggak menciptakan makhluk seindah ini dengan batil. Kok ada makhluk yang seindah itu? Terobsesi. Tahu itu perempuan. Maka dia dikarenakan orang kafir dan orang yang memiliki makar. Kamu bisa menjadi suami saya, tapi dengan syarat. Ya, kamu harus ikut sama saya. Tidak mungkin saya ikut sama kamu. Artinya apa, Eva? Dia harus murtad dari agama. Ya subhanallah, laki-laki alasan klasik atas nama cinta. Yang sudah menghujam dalam dada. Dia pun menerima pinangan tadi. Rela untuk murtad dari agama. Rela menjual agamanya. Dikarenakan obsesi wanita. Langsung dia lompat bergabung dengan kaum kufar. Menjadi kafir. Dalam rangka mempersunting putri raja tadi. Dapat yang dia inginkan. Dapat perempuan tadi. Tetapi dia murtad dari agama. Ketika peperangan semulai mereda, waktu telah berlalu. Ada salah seorang pasukan muslimin sempat ketemu dengan laki-laki tadi. Kenal dia. Ini fulan yang dulu itu. Ditanya, bagaimana kabarmu, wahai fulan? Kamu dahulu adalah orang yang dikenal hafid, menghafalkan Quran dan segala macamnya. Bagaimana keadaan kamu ya fulan? Dia mengatakan, semua yang ada di kepala saya hilang. Semua Al-Quran yang ada di hati saya lenyap. Dia menunjukkan tinggal satu ayat yang dia sebutkan kalau tidak salah ya. Saya lupa ayat. Na'udzubillah. Menyimpang, rela murtad karena fitnah wanita. Inna kaidahunna azim. Makar mereka sangatlah besar. Dan yang perlu antum ketahui, barakallahu fikum, ketika dibahas fitnah wanita, termasuk di dalamnya adalah istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Waspadai mereka. Istri masuk di sini. Sekali lagi, kalau wanita-wanita yang sebagai istri kita menghalangi kita untuk beribadah, menghalangi kita beramal saleh, menghalangi kita untuk berjuang fisabilillah, atau mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, musuh yang antum harus waspadai. Didik dia dengan tarbiyah Islamiyah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini fitnah cukup besar. Terlalu banyak orang-orang yang susah untuk istiqamah. Alasannya adalah atas nama cinta kepada keluarga. Rela dia masuk dalam kubangan-kubangan dosa dan maksiat. Alasan klasik atas nama cinta keluarga dan anak-anak. Rela dia jauh dari kawan-kawannya, jauh dari ikhwan-ikhwannya, jauh dari suasana dakwah, suasana-suasana Islamiyah. Alasannya klasik atas nama cinta keluarga dan anak-anaknya. Fitnah. Apalagi wanita jenis yang kedua, wanita-wanita yang bukan istri kita, yang bukan mahramnya kita, itu fitnahnya lebih mengerikan lagi. Fitnah syahwat, fitnah at-tabarruj was-sufur. Perempuan-perempuan yang mengumbar auratnya, yang bersolek dan segala macamnya, khulwat dengan perempuan, pacaran, ikhtilat campur baur laki perempuan dan segala macamnya, di pasar-pasar, di toko-toko, di kantor-kantor, di mana-mana, lebih mengerikan lagi. Apalagi di zaman sekarang ini, khonatina azzaakumullah, memang musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama faham betul tentang yang satu ini. Dia menggunakan kaum wanita sebagai alat komoditi untuk menghancurkan umat Islam. Semuanya wanita, dikit-dikit wanita, beli sabun gambar wanita, beli sampo gambar wanita, kalender wanita, promo mobil ada wanitanya, promo sepeda motor ada wanitanya, semuanya wanita, dikit-dikit wanita, di mana-mana wanita. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Dan yang mengerikan sekali lagi, ini orang yang kita sukai sesuai dengan selera. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, yang kali pertama disebutkan adalah kaum wanita. Maka untuk istri, tarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Untuk yang selain istri yang bukan mahramnya kita, segera kita mencari istri supaya dapat yang halal. Tundukkan pandangan, lihat istri kamu saja atau mahram-mahram kamu saja. Barakallahu fikum. Jauh dan jauhkan diri Anda dari fitnah-fitnah mereka semua. Dan jangan bermain-main api seputar kaum wanita. Bahaya. Sebagian mereka beralasan atas nama dakwah chatting sama para perempuan. Atas nama dakwah main Facebook dengan wanita. Atas nama dakwah SMS-an dengan wanita. Saya kan cuma memberikan info-info dakwah, Ustaz. Saya hanya menyampaikan kepada akhwat, hadirilah kajian Ustaz Afifuddin Asidawi di Cirebon. Berapa akhwat yang antum hubungi? Ya, kebetulan cuma ini, Ustaz. Kok cuma itu saja? Ada apa? Ya. Loh, kalau antum niatnya itu menyebarkan informasi-informasi daurah, lah ada apa kok cumannya satu itu saja? Kok bisa dapat nomornya? Kok bisa main chatting? Kok bisa main Facebook? Kok bisa SMS-an? Kok respon dia kok begitu bagus buat antum? Selalu nanya kepada kamu. Ya kenanya agama, Ustaz. Masya Allah. Nah, itu pertamanya ya. Yang namanya panah-panah wanita itu sangat cepat, senyap, tajam, dan titis, katanya orang Jawa Timur. Apa itu saya kata? Tepat. Dengan tanpa antum sadari, tanpa terasa ketika antum balas SMS-nya, antum SMS dalam keadaan hati antum berbunga-bunga. Ya. Itu awal fitnah. Tanpa terasa antum menanti-nanti bunyi HP. Ada yang bunyi. Jangan-jangan dia. Oh, bukan. Ketika dari dia, antum buka dengan semangatnya, dibuka HP-nya, Masya Allah. Ada apa dia? Oh iya. Oh, dia ingin tahu. Ini budak. Oh. Dengan cepatnya antum menjawab dia. Padahal kalau tanya sama yang lainnya, tidak jawab-jawab, alasannya sibuk, alasannya tidak punya pulsa. Tapi untuk yang satu itu dia korbankan segala-galanya. Itu yang namanya fitnah wanita telah menghujam dalam jiwa Anda. Itu yang masih kelas-kelas ringan. Belum lagi yang kelas berat. Tidak kelas itu. Dan jangan antum kira fitnah perempuan semacam itu hanya menimpa orang-orang awam yang jahil. Mereka awam. Yang sangat membuat kita ngelus-ngelus dada. Sedikit terkejut dan terperanjat. Ternyata yang satu ini juga merambah kepada orang-orang yang tahu agama. Yang tahu syariat. Facebook. bukan. Ternyata teman-teman dia, pertemanan FB-nya, Facebook-nya, wedok kabeh. Perempuan semua. Yang lebih ngelus-ngelus lagi, ustaz. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu merupakan sebab dari sebab-sebab penyimpangan seseorang, sebab dia termakan oleh berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Waspadai fitnah wanita, waspadai fitnah anak, waspadai fitnah harta. Ini semua ada di sekeliling kita, barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang sudah menjelang zuhur, jadi kita stop dulu. Insyaallah diteruskan langsung ba'da shalah. Kali itu akan kita sampaikan insyaallah taala fitnah yang lebih berat lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang menimpa hampir semua lapisan masyarakat insyaallah taala. Untuk sementara cukup. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.